السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini kembali kita diberi kemudahan untuk kembali berijtima' dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Dan kita masih dalam pembahasan tentang tata cara pelaksanaan salat al-istisqa dalam bab salat al-istisqa, salat meminta hujan. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa dalam meminta hujan bisa dilakukan dengan tiga cara: dengan melaksanakan salat dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan berdoa pada khutbatul Jumat, atau masing-masing berdoa. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sebab beliau adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ahlul Bait, dan beliau termasuk di antara orang-orang yang saleh, sehingga Umar radhiyallahu taala anhu menjadikan Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal berdoa kepada Allah azza wajalla agar diturunkan hujan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mengharapkan diturunkannya hujan, maka mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Namun tatkala meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memungkinkan lagi untuk meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka mereka pun meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib agar beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat. sehingga hadis ini tidak ada dalil bagi mereka yang berhujjah dengan hadis ini membolehkan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada yang lainnya seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang disebutkan namanya dalam doa. Ini salah memahami hadis dan tidak ada dalil tentang apa yang mereka sebutkan, dan itu bukanlah bagian dari tawassul yang disyariatkan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu pada malam hari ini kita melanjutkan ke riwayat yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari beliau yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata asabana wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matarun, maka kami menimpa kami tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air hujan. Yani kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika kami diguyuri air hujan. Qala, lalu berkata Anas fahasara thawbahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyingkap pakaiannya. Yani beliau ingin menampakkan sebagian dari tubuhnya agar terkena langsung dengan air hujan. Hatta asabahu minal matar, hingga beliau terkena, yakni bagian dari tubuh beliau yang beliau singkap pakaiannya terkena dari air hujan. Wa qala, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbih, sesungguhnya tubuh ini baru saja merasakan kenikmatan dari Rabb-nya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Yang pertama yang berkenan tentang pembahasan hadis ini, nampak bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kitab Sahih Muslim merupakan kitab sahih yang kedua setelah sahih Al-Imam Al-Bukhari. Namun perlu diketahui bahwa ada segelintir, tidak banyak, ada segelintir dari riwayat-riwayat yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, demikian pula dalam Sahih Muslim, yang dikritik oleh para ulama. Dan kebanyakan kritikan tersebut kembali kepada keadaan perawi, bukan kembali kepada aslul hadis. Adapun asal dari hadis tersebut biasanya thabit, sahih, yang semakna dengan riwayat yang disebutkan. Namun biasanya kritikan tersebut dari kesalahan beberapa perawi yang mereka mengharuskan agar Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim, semestinya tidak memasukkannya ke dalam kitab sahihnya, sebab adanya beberapa riwayat yang riwayat-riwayat tersebut menurut sebagian para pengkritik terdapat kekeliruan atau terdapat kelemahan dalam riwayat tersebut. Nah, termasuk di antaranya riwayat ini. Riwayat ini termasuk di antara riwayat al-muntaqadah yang dikritik oleh para ulama seperti Abu al-Fadl al-Syahid. Itu menyebutkan bahwa di dalam hadis ini terdapat illat, ada penyakit yang berkenan tentang seorang perawi yang bernama Ja'far bin Sulaiman. Dan Ja'far bin Sulaiman yang meriwayatkan hadis ini dalam riwayat ini dari Thabit bin Aslam Al-Bunani, dan Thabit meriwayatkan hadis dari Anas. Yang menjadi permasalahan adalah perawi yang bernama Ja'far bin Sulaiman. Ini jadi pembicaraan para ulama. Jadi pembicaraan para ulama. Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala, salah seorang imam Al-Jarh wa Ta'dil, beliau tatkala menjelaskan tentang biografi Ja'far bin Sulaiman, beliau mengatakan aktsara an Thabit. Beliau banyak sekali meriwayatkan riwayat-riwayat dari Thabit bin Aslam Al-Bunani. Wa kanat marasil, namun riwayat-riwayat tersebut kebanyakannya mursal, yakni terputus. Wa kana fiha ahaditsu manakir, dan terdapat beberapa hadis-hadis mungkar dalam riwayatnya. Demikian pula Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau ketika menjelaskan tentang Ja'far bin Sulaiman ini, beliau mengatakan asalnya perawi ini jujur. Saduqun. Dia seorang jujur pada asalnya. Namun dalam hal periwayatan sering terjadi kekeliruan, wa yanfaridu bi ahadits uddat munkarah. Dan dia bersendiri dalam meriwayatkan beberapa hadis yang terhitung hadis tersebut mungkar, yang dihukumi oleh para ulama sebagai hadis-hadis yang mungkar. Dan termasuk di antara yang disebutkan oleh Dzahabi adalah hadis ini. Walhasil, para ulama masih berselisih dalam menetapkan hadis ini. Ada sebagian yang menyebutkan cacatnya sebagaimana yang kita sebutkan. Ada juga sebagian yang tetap menganggap bahwa Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam hal ini telah intiqa, telah melakukan penyaringan dalam riwayatnya. Sehingga sebagian para ulama tetap menganggap hadis ini adalah hadis yang bisa diamalkan, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Walhasil, adapun kandungan yang terdapat dalam riwayat ini, ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan salat al-istisqa. Namun karena hubungannya tentang masalah hujan, maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam bab salat al-istisqa. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau bersama dengan para sahabatnya terkena air hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap salah satu bagian dari tubuhnya. Yang hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa termasuk di antara amalan yang sunnah apabila kemarau yang berkepanjangan, lalu kemudian ketika mereka menanti-nanti diturunkannya hujan dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, maka dianjurkan bagi seorang untuk merasakan bahagian dari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai bentuk rasa senangnya dan bersyukurnya dengan hujan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar lalu menyingkap sebagian dari tubuh, apakah itu pundaknya ya, atau mungkin bagian tangannya hingga ke sikunya ya, atau bagian punggungnya, atau apa saja bagian dari tubuh ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Terjadi perselisihan apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tabiat beliau sebagai manusia, atau apa yang beliau lakukan adalah merupakan bagian dari syariat. Namun yang nampak, wallahu ta'ala alam, asal dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk ke dalam keumuman syariat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian adalah contoh teladan yang terbaik. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan dalam hal perkataan dan perbuatan, maka termasuk di antaranya perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka asal hukum dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan istihbab, menunjukkan disunnahkan, dianjurkan. Ini yang nampak, wallahu ta'ala a'lam. Para ulama menyebutkan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini? Nah, di sini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyebutkan sebabnya. Beliau mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbihi. Sesungguhnya tubuh ini baru saja merasakan nikmat dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena sekian lama hujan tidak turun. Ketika hujan yang pertama kali turun, tentu itu adalah merupakan satu kegembiraan, sehingga mereka mengharapkan yang demikian mendatangkan rahmat, membawa berkah dalam kehidupan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut sebagai bentuk kegembiraan beliau dan rasa syukur beliau kepada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menurunkan hujannya. Dari hadis ini juga para ulama menjadikannya sebagai dalil bahwa merupakan satu hal yang baik apabila salah seorang kita melakukan satu perbuatan, satu amalan yang dianggap aneh oleh sebagian, maka sebaiknya dijelaskan sebabnya agar tidak salah faham. Menjelaskan sebab dalam melakukan perbuatan yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau menganggap ini adalah suatu hal yang aneh, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyingkap sebagian tubuhnya. Ya, mungkin saja orang akan bertanya-tanya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innahu haditsu ahdin bi rabbih, maka dia ingin merasakan sebagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebab hujan itu berkah. Hujan itu adalah merupakan kenikmatan. Maka ini juga menunjukkan bahwa dengan turunnya hujan sangat diharapkan membawa berkah dalam kehidupan, sebab hujan itu sendiri adalah merupakan berkah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, kami menurunkan dari langit, dari awan, ma'an mubarakah, air yang penuh berkah. Jadi air hujan itu adalah air yang bersih, air yang suci, mensucikan, dan air yang penuh berkah. Ya, selama air tersebut jatuhnya langsung tanpa perantara, tidak melalui atap rumah misalnya, yang mungkin dikhawatirkan dari atap rumah itu ada hal-hal yang sifatnya tidak sehat. Langsung dari langit, itu adalah merupakan air yang bersih, air yang suci dan mensucikan, air yang penuh berkah, berkah dalam kehidupan. Sehingga pada saat-saat turunnya hujan diharapkan akan membawa berkah dalam kehidupan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa menampakkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini termasuk di antara perbuatan kebaikan. Menampakkan rasa gembira, menampakkan rasa senang. Ya. Inna Allah Azza wa Jal yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang melihat bekas dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Maka seorang menampakkan rasa bersyukurnya atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terlebih air hujan, ma'asyar akhu rahimakumullah. Hujan yang membawa kehidupan sebuah negeri. Naam, yang menghidupkan harta-harta mereka. Ini adalah merupakan kenikmatan yang besar. Sebagaimana nikmatnya hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis yang panjang, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan tentang apa yang beliau bawa berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti al-ghaith. Mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm kamathalil ghaithil katsir. Permisalan aku dan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepadanya berupa hidayah dan ilmu itu seperti hujan yang lebat. Ya, hujan yang lebat membawa kehidupan, ya, yang menghidupkan tanah-tanah yang kering, yang memberi minum kepada hewan-hewan, demikian pula manusia. Maka menghidupkan jasad-jasad dari makhluk. Demikian pula hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan hati-hati manusia, ruh-ruh manusia yang sebelumnya dalam keadaan tersesat, tidak mengerti hidayah. Maka dengan menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, maka hatinya pun menjadi hidup dan dia akan merasakan keberkahan dalam kehidupannya. Kemudian berkata Al-Hafidz rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'an akhrajahu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar, apabila beliau melihat hujan, qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah sayyiban, jadikanlah ini sebagai sayyib. Sayyib itu hujan yang mutadaffiq, hujan yang deras. Ya Allah jadikanlah hujan yang deras ini nafi'an, bermanfaat. Akhrajahu, disebutkan di sini oleh Al-Hafidz akhrajahu. Yang dimaksud akhrajahu biasanya yang masyhur dari istilah para ulama, dan itu pun yang dimaksud oleh Al-Hafidz, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akhrajahu maksudnya Bukhari dan Muslim mengeluarkan riwayat ini dalam kitab sahihnya. keduanya meriwayatkan. Namun yang sahih dengan lafaz yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dalam Shalatul Istisqa. Adapun Imam Muslim itu tidak meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Namun hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Adapun dalam sahih Muslim redaksinya berbeda, lafaznya berbeda. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana yaumur rih wal ghaim urifa dhalika fi wajhihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di hari yang di sana terdapat angin kencang, jadi apabila beliau merasakan ada angin yang datang, anginnya kencang, kemudian ditambah lagi dengan mendung, maka itu difahami dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah wajah beliau. Kata Aisyah, wa aqbala wa adbar, sampai beliau itu seperti orang yang tidak tenang, keluar masuk melihat. Nah, pada saat adanya angin kencang, tambah lagi mendung, awan hitam bergumpal-gumpal di atasnya, maka berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza matarat umti surra bihi, apabila setelah itu turun hujan, maka bergembiralah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun merasa senang. Wa dhahaba anhu, dan hilang apa yang tadi yang beliau rasakan dari perasaan cemas. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, sa'altuhu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang menyebabkan wajah beliau berubah, yang tadinya terlihat biasa kemudian terjadi perubahan seperti orang yang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan cemas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni khasyitu an yakuna adzaban sulita ala ummati, sesungguhnya aku khawatir jangan sampai angin dan awan hitam itu merupakan siksaan yang akan ditimpakan kepada umatku ini. Wa yaqulu idza ra'al matar rahmah, lalu di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat air hujan turun, maka beliau mengatakan rahmah, rahmah. Ini maksudnya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga yang dimaksud adalah doa. Yakni jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang membawa rahmat dalam kehidupan. Ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Jadi tidak ada sama sekali dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Yang ada dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Di dalam hadis ini ada adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa termasuk di antara amalan yang dianjurkan apabila seseorang melihat hujan turun, termasuk di antara yang dianjurkan dan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan doa ini, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang memberi manfaat, manfaat dalam kehidupan. Ini doa yang sangat baik sekali agar kemudian kita terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri khawatir ketika melihat adanya awan yang hitam, sebab ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan rahmat, ada kemungkinan azab. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, hujan yang membawa kehidupan dan keberkahan dalam kehidupan, maka itu adalah kenikmatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya ditambah dengan angin kencang yang memporak-porandakan negeri, maka ini namanya bala. Ini adalah malapetaka. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga berarti menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti perkara gaib. Karena beliau tidak tahu apa yang terjadi. Beliau tidak tahu apa yang akan dibawa oleh awan hitam tersebut dan apa yang dibawa oleh angin kencang, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada diri beliau. Beliau ketakutan, beliau berharap-harap cemas. Ini apa ini? Nah, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti perkara gaib, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sampai kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya, maka beliau pun bergembira dengan keadaan tersebut. Dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang kita sebutkan tadi, juga termasuk di antara amalan yang dianjurkan ketika turun hujan, maka hendaknya seseorang menyandarkan turunnya hujan itu kepada Allah dan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mengatakan rahmah, ini adalah rahmat. Atau misalnya dia mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, telah diturunkan pada kami hujan dengan keutamaan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan seorang menyandarkan kepada bintang-bintang, karena terjadinya pergerakan bintang ini dan mengarah ke sini dan seterusnya, ya, akhirnya dia menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang. Ini tidak diperbolehkan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Ketika turun hujan, beliau mengatakan, ya, di hari ini sudah ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mukmin, ada yang mukmin, ada yang kafir. Adapun seorang mukmin ketika turun hujan, maka dia mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, telah diturunkan pada kami hujan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah. Adapun yang kafir adalah yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada wa nau'i kada wa kada, telah turun hujan disebabkan karena bintang ini dan bintang itu. Seakan-akan itu terjadi secara alami tanpa ada yang menggerakkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang sepantasnya bagi seorang muslim membiasakan diri ketika terjadi sesuatu menyandarkan hal tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun untuk membahas, ya, hal-hal yang sifatnya ilmiah, ya, nah, tanpa mengingkari bahwa itu semua adalah yang menggerakkannya Allah Subhanahu wa taala, yang demikian tidak mengapa. Misalnya seseorang ingin membahas apa sebab-sebab terjadinya hujan, ya, gimana prosesnya, nah, dari air laut kemudian air itu menguap dan seterusnya, terus naik ke atas gimana caranya, terus dibawa oleh gumpalan-gumpalan awan, ya, semakin berat semakin berat, lalu kemudian setelah itu turunlah hujan di tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibn Al-Qayyim menyebutkan bahwa secara alamiah, bahwa daerah-daerah yang berada di pinggir laut itu curah hujannya lebih sering, nah, dibandingkan yang jauh dari lautan. Lalu kemudian beliau menyebutkan proses-proses tersebut. Namun jangan kemudian seorang hanya berhenti sampai di situ. Yang dibahas hanya permasalahan-permasalahan yang sifatnya alami, tanpa menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semua, yang telah memberikan kenikmatan kepada seluruh hamba-hambanya, sehingga pada saat turunnya hujan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan merupakan kenikmatan. Maka menyandarkan itu kepada Allah, hujan turun karena rahmat Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sa'd radhiyallahu taala anhu, dari Sa'd radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam da'a fil istisqa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk meminta hujan. Dalam doa tersebut beliau mengatakan, Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan dhuhuka tumtiruna minhu radhadan qitqitan sajlan ya dzal jalali wal ikram. Nah, rawahu Abu Awana fi sahihihi, disebutkan oleh Al-Hafidz bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Awana dalam sahihnya. Adapun dari sisi riwayat hadis ini dalam sanad riwayat ini terdapat seorang perawi bernama Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala berkata tentang perawi ini, yadha'ul hadith, orang ini pemalsu hadith, yang meriwayatkan hadith ini pemalsu hadith. Al-Zahabi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa Abu Awana meriwayatkan hadith dari Abdullah bin Muhammad Al-Ansari tentang masalah meminta hujan, khabaran maudhu'an, satu berita yang dusta. Satu berita yang dusta. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Bahkan kemungkinan besar hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini adalah hadis palsu. Nah, dan nah, disebutkan di sini dalam riwayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta hujan, Allahumma jallilna sahaban, ya Allah tutupilah awan di atas kami, ya, kathifan, awan yang tebal, qasifan, qasifan, qasif itu yang disertai dengan apa, suara petir. Jadi doanya minta suara petir. Jadi memang agak aneh ini doa. Ya. Berikanlah kepada kami awan hitam tebal yang disertai dengan petir. Daluqan. Daluqan itu yang curah hujannya deras, deras sekali. Nah, dhuhukan, dhuhuk, dhuhukan, dhuhuk itu yang disertai dengan apa, halilintar. Nah, ya, Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut dengan ini. Nah, ini kok berdoa. Minta halilintar, minta petir. Hah, sudah berapa kali radio kita mati gara-gara petir. Nah, instalasi jadi rusak semua. Ma'asyar akhwat rahimakumullah. Tumtiruna minhu radhadhan, di mana engkau menurunkan kepada kami hujan, hujan yang radhadhan. Yang dimaksud radhadh itu yang apa? Yang hujannya itu dengan butiran-butiran yang kecil, itu maksudnya. Radhadhan. Nah, maksudnya jangan langsung ditumpahkan dalam jumlah yang banyak, tapi butiran-butiran yang kecil. Qit-qitan. Qit-qitan. Ya, qit-qitan yakni rintik-rintik. Nah, sebelumnya disebutkan deras, setelah ini disebutkan rintik-rintik. Sajlan, sajlan yang ditumpahkan ya dari atas. Ditumpahkan ke negeri. Ya dzal jalali wal ikram, ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Alhasil hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi. Suatu ketika Sulaiman alaihi salam keluar minta hujan. Ini beliau hendak berdoa meminta hujan. Dalam perjalanan, fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha. Beliau melihat seekor semut. Mustalqiyatan ala dhahriha. Semut itu berbaring terlentang. Jadi punggungnya itu di bawah. Ya. Jadi punggung di bawah, rafi'atan qawa'imaha ila sama, sambil mengangkat kaki-kakinya itu ke langit. Yang itu difahami bahwa semut ini sedang berdoa. Semut ini sedang berdoa. Doanya sama seperti yang diinginkan oleh Sulaiman, yaitu doa meminta hujan. Taqulu, sambil mengatakan, yakni semut ini mengatakan, Allahumma inna khalqum min khalqik, ya Allah sesungguhnya kami adalah bahagian dari makhlukmu. Laisa bina ghinan an suqiyak, kami sangat membutuhkan air hujan yang engkau curahkan kepada kami. Mendengarkan itu, faqala, maka Sulaiman alaihissalam yang mengerti bahasa hewan, beliau pun mengatakan, irji'u faqad suqitum bidakwati ghairikum. Kembali sudah, pulang. Sungguh kalian diturunkan air hujan dengan doanya selain kalian. Ini dengan doanya hewan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh al-Hakim. Kalau disebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu biasanya ya yang menjadi istilah yang masyhur yang disepakati oleh para ulama, yang dimaksud adalah riwayat Imam Ahmad di dalam musnad. Jadi ada istilah-istilah ahlul hadis ketika mereka menyebutkan secara umum, namun sudah bisa difahami bahwa yang dimaksud itu di mana. Seperti misalnya, kalau kita mendapati riwayat, disebutkan dalam riwayat itu, diriwayatkan oleh Bukhari. Maka, kalau disebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak yang dimaksudkan dari ucapan tersebut, melainkan riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Karena Al-Imam Bukhari punya banyak karangan. Beliau ada kitab Khalqu Af'alil Ibad, Beliau ada kitab qiraat al-qira' khalfal imam. Beliau punya kitab al-adabul mufrad. Beliau punya kitab at-tarikh. Tarikhul kabir, tarikhul awsat, tarikhul saghir. Dan kitab-kitab yang lainnya. Kitab beliau banyak. Namun yang disebut sahih adalah yang khusus. Yang dikenal dengan sahihul Bukhari. Nah, kalau disebutkan secara mutlak, rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka yang dimaksud adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya yang memenuhi syaratnya Bukhari. Bukan hadis-hadis yang muallak, yang disebutkan secara ta'liq. Kalau ada orang mengatakan itu diriwayatkan Imam Bukhari, tapi yang dia maksud adalah riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad misalnya, tapi dia tidak menjelaskan, maka ini penipuan, tidak diperbolehkan. Ya, kalau dia melakukan dengan sengaja, maka ini tidak dibenarkan. Ya, namun kadang-kadang sebagian sahu, keliru, menyangka dalam sahih padahal bukan. Nah, para ulama juga kadang-kadang keliru. Tadi kita sudah sebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan riwayat Bukhari Muslim, padahal Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis itu dengan lafaz tersebut. Nah, di sini beliau mengatakan riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Biasanya dimaksud adalah Imam Ahmad dalam Musnad, namun pada hakikatnya Al-Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadis ini dalam Musnadnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ad-Darqutni, Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, Ibnu Asakir dalam tarikhnya, Tarikh Dimashq. Naam, dari Jalul Muhammad bin Aun, dari ayahnya, dari Ibnu Shihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Sebab Muhammad bin Aun yang meriwayatkan hadis dari ayahnya ini majhul, tidak dikenal. Siapa Muhammad bin Aun ini? Ini menunjukkan kelemahan riwayat ini. Ditambah lagi, selain Aun seperti Ma'mar bin Rashid yang diketahui sebagai salah seorang murid terpercayanya dalam meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri, itu Ma'mar bin Rashid meriwayatkan kisah ini menyandarkan kepada Az-Zuhri saja, dari ucapan Az-Zuhri, jadi tidak disandarkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini difaham bahwa menyandarkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekeliruan. Dan ada lagi riwayat-riwayat yang lain, ya, seperti Ibnu Asakir meriwayatkan dalam tarikhnya dari ucapan Ka'ab al-Ahbar, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'ab al-Ahbar termasuk seorang perawi yang selalu meriwayatkan hadis-hadis dari Israiliyat, bukan melalui jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang nampak dari riwayat ini menunjukkan bahwa yang paling kuat itu dari ucapan Az-Zuhri. Dari ucapan Az-Zuhri, sehingga kemungkinan besar riwayat ini termasuk di antara riwayat Israiliyat yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Al-Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadis ini dalam Musnadnya. Namun disebutkan dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad, beliau meriwayatkannya dalam kitab Az-Zuhud. Ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Musannaf At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a. Tapi tidak disandarkan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Siddiq An-Naji. Abu Siddiq An-Naji. Itu pun sanadnya lemah. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Zaid Al-Ummi, dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Sehingga kesimpulannya hadis ini tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebabkan karena kelemahannya. Ada sebagian para ulama yang berhujjah dengan hadis ini. Mereka mengatakan bahwa termasuk di antara amalan yang dianjurkan pada saat hendak mengerjakan sholat istisqa, ya, bukan hanya dia dan keluarganya yang keluar, tapi kalau dia punya hewan, bawa hewannya juga keluar. Ya, jadi kalau punya ayam, bawa ayam keluar. Kalau punya kambing, bawa kambingnya keluar. Supaya mereka semua berdoa. Semut saja berdoa. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Namun hadis ini sebagaimana kita sebutkan, hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga tidak ada dalil dari apa yang disebutkan. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam istasqa fa ashara bi dhahri kaffayhi ila as-sama', akhrajahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hujan, berdoa meminta hujan, fa ashara, bahwa lalu kemudian beliau mengisyaratkan bi dhahri kaffayhi, dengan punggung telapak tangannya, ila as-sama', ke langit, ya. Akhrajahu Muslim. Akhrajahu Muslim. Hadis ini sebagaimana yang beliau sebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini, ma'asyiral rahimakumullah, secara zahir menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta hujan, lalu beliau mengisyaratkan punggung telapak tangan itu yang dia mengarah ke langit. Itu yang mengarah ke langit. Apakah begini? Ya. Begini. Sebelum saya menyebutkan khilaf, ya kira-kira seperti ini yang disebut punggung mengarah ke langit, iya kan? Kalau ini kan bukan. Kalau ini telapak tangan yang mengarah ke atas. Nah, hadis ini ada dua pemahaman dari para ulama. Pemahaman yang pertama, mereka memahami seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa yang dimaksud, ya, apabila seorang berdoa meminta hujan, maka tujuannya adalah untuk mengangkat bala, mengangkat musibah. Kemarau kan termasuk musibah. Tidak turunnya hujan termasuk musibah. Maka berdoa untuk mengangkat bala dan segera diturunkan hujan dianjurkan dengan punggung telapak tangan yang ke atas. Berarti seperti ini berdoanya. Iya kan? Nah. Lalu setelah itu mereka mengkiaskan, ya, kepada apa? Kepada permasalahan-permasalahan yang lain yang tujuannya adalah raf'ul bala, untuk mengangkat musibah. Nah, terjadi gempa bumi, maka pada saat seorang tidak berdoa agar gempa bumi itu dihilangkan dari negerinya, maka berdoanya seperti ini. Ya, punggung yang ke atas. Demikian pula musibah-musibah yang lainnya. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, dan ini banyak dari kalangan para ulama yang menguatkan ini, bahwa bukan yang dimaksud di dalam hadis ini seorang berdoa meminta hujan dengan seperti yang disebutkan, yakni punggung telapak tangan yang ke atas. Namun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ingin menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa meminta hujan, tangannya itu benar-benar diangkat. Ya, karena saking tingginya beliau mengangkat sehingga seakan-akan punggung telapak tangannya itu yang ke atas. Faham? Ya, sehingga seakan-akan punggung telapak tangan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya, seakan-akan punggung ini yang menghadap ke atas, ini yang ke bawah, saking tingginya beliau mengangkat kedua tangannya ketika minta hujan. Nah, sehingga ya, yang difahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta hujan sama seperti ketika beliau berdoa pada permintaan-permintaan yang lainnya, Hanya saja pada saat meminta hujan, beliau berlebihan dalam mengangkat kedua tangannya, tidak seperti kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, dan yang zahir, pendapat yang kedua ini, itu lebih nampak kebenarannya. Lebih nampak kebenarannya. Dan dikuatkan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dari hadis Malik bin Yasar As-Sukuni Al-Aufi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha." Apabila kalian hendak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memohonlah kepada Allah dengan bi butuni akuffikum, dengan apa ini namanya? Telapak tangan kalian. Dengan telapak tangan kalian, bi butuni akuffikum. Wa la tas'aluhu bi dhuhuriha. Jangan kalian berdoa dengan punggungnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan hadis ini umum, apakah meminta hujan atau yang lainnya. Dengan butun akuf, bukan dengan punggung, tapi dengan telapak tangannya. Seorang meminta hujan dan yang lainnya. Adapun hadis Ibnu Abbas yang disebutkan bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu, maka Rasulullah menjadikan telapak tangannya ke atas. Wa idza sta'adza, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari sesuatu kepada Allah, maka Rasul menjadikan punggung telapak tangan itu yang ke atas. Punggung telapak tangan ke atas. Namun hadis ini dhaif. Sanadnya ada yang terputus, munqati'. Sehingga yang sahih wallahu taala alam, kembali kepada keumuman apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat meminta hujan, beliau pun mengangkat kedua tangannya, menjadikan telapak tangannya menghadap ke atas, hanya disebabkan karena kesungguhan beliau mengangkat kedua tangannya, sehingga seakan-akan punggung telapak tangan tersebut yang menghadap ke atas langit. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dengan demikian telah kita selesaikan pembahasan dari salatul istisqa, dan dengan demikian pula selesai pembahasan atau seluruh dari pembahasan-pembahasan yang menjelaskan tentang permasalahan salat, sehingga pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke babul libas, bab yang menjelaskan tentang berpakaian dan adab-adab berpakaian. Wallahu taala alamu bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.